mimpiku. Rasa ini masih saja sama, hati ini pun masih sama. Aku tak mengerti, apakah ini cinta? Semakin aku melupakan, semakin saja teringat tentang dirimu. Jantung ini tak henti berdetak. Mungkinkah ini cinta? Oh, cinta pertama membuatku dilema. Sedangkan kita tak lagi bersama. Tahu kau begitu mencintainya, tapi mengapa diriku masih saja bertanya, benarkah nyata adanya? Ku tahu kau kecewa jika berhenti. Mungkinkah ini cinta? Oh, cinta pertama.